Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa'an Ammar Ibn Yasir radiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul inna طول الصلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم. Dari Ammar bin Yasir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya solat seseorang dan ringkasnya khutbah dia pertanda dari kefaqihannya. Hadits Muslim. Salat yang dimaksud di dalam hadis adalah salat Jumat, sehingga panjangnya salat dia ketika Jumat dan pendek atau ringkasnya khutbah pertanda dia itu faqih, berilmu dalam agamanya. Ma'innatun min fiqhihi, al-fiqh semula dalam bahasa maknanya pemahaman. Tentu yang dimaksud di sini faham fi dinillah, faham tentang agama Allah. Berarti dia faqih, mengerti tentang syariat Allah. Ma'innatun min fikhihi, selain pertanda kalau dia itu faqih, alim, berilmu faham tentang syariat, pertanda pula dia mengerti dan mengukur, menjaga kondisi dan beraneka ragamnya hajat orang. Dikarenakan seseorang dalam sholat dia bermunajat kepada Allah, berdoa, memohon, meminta segala urusannya, maka semakin sholat itu lama, semakin panjang, tentu semakin lebih afdal, karena akan lebih lama orang bermunajat kepada Rabbnya, mengeluhkan segala kondisinya, meminta hajatnya, segalanya dia sampaikan, dia mintakan kepada Allah, maka itu afdal. Adapun khutbah, sifatnya tadzkir wa irsyad, mengingatkan orang atau juga membimbing bahwa ini seharusnya begini, ini tidak boleh begini, agama mengharamkan ini, mewajibkan itu, diingatkan, dibimbing. Karena itu yang dikehendaki dalam khutbah, maka semakin ringkas semakin afdol. Yang penting tersampaikan. Satu poin atau satu tema, satu permasalahan dengan dalilnya ayat, Quran, penjelasan ulama, hadis Rasul. Dengan demikian, ini termasuk hikmah karena tentu berhubungan dengan Allah, bermunajat dengan Allah lebih afdal daripada berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama manusia. Maka termasuk hikmah, termasuk hal yang bijaksana jika sholatnya diperpanjang, khutbahnya diperpendek. Selain daripada itu, muraat ahwalan nas, memperhatikan kondisi orang. Orang macam-macam. Ada yang mungkin setelah Jumatan mau kembali kerja, ditunggu majikannya, mau buka toko. Ada yang mungkin pegawai pabrik, atau macam-macam sudah. Ada yang ini, ada yang itu. Nah, ada yang mungkin di antara mereka dinas, makan, orang tua, terutama biasanya orang tua dinas, jam sekian harus makan, kalau enggak dia mah sakit misalnya. Macam-macam manusia, subhanallah. Nah, kalau khutbahnya diperpanjang sana kemari, akhirnya telat, hatta mereka pun enggak khusyuk dengar khutbah, enggak tenang, gelisah, kepingin bagaimana ini cepat selesai. Ada yang batuk-batuk, berdehem-berdehem, gelisah orang, enggak senang. Makanya diperhatikan kondisi orang, dihitung. Jangan mempersulit atau memberatkan mereka, dan ini bimbingan syariat. Maka termasuk baik di dalam hadis, termasuk maslahat, termasuk hikmah, memperhatikan kondisi orang. Oleh karenanya dalam makna ini pula, terkait makna ini, sunnah mengajarkan untuk yang mukim, imam dalam sholatnya. Ini ada jamaah mukimin, maka sholat salah satu dari mereka yang imam, bukan yang sedang safar, sedang dalam perjalanan mampir di situ disuruh jadi imam. Kenapa? Karena dia nggak akan tahu kondisi orang. Beda dengan yang mukim. Yang mukim tahu, misalnya semalam, misalnya saat subuh, gampangannya, semalam orang pada ronda karena ada kejadian apa gitu, melekan sampai jam 3 misalnya, orang ngantuk, capek, ingin istirahat. Maka diperhatikan kondisi ini, sholatnya jangan terlalu panjang subuhnya. Dia tahu sebagai imam, kondisi orang ini semalam, orang berjaga-jaga atau apa, sibuk semalaman sampai jam 3 misalnya. Dia ngerti kondisi jamaah, kondisi makmumnya. Maka enggak baik kalau diperpanjang sholatnya, akan menyulitkan mereka. Kalau kemudian imamnya orang safar misalnya, dia enggak tahu kondisi orang sedang apa, bagaimana semalam. Tancap sholat, dia perpanjang, enggak peduli, karena dia enggak tahu. Oleh sebab itu, memperhatikan kondisi orang penting. Termasuk bimbingan sunnah. Tetapi itu pun dibatasi. Bukan semau kita. Bukan kemudian demi menjaga kondisi orang, demi memperhatikan orang, kemudian dia rubah-rubah agama Allah, dia rusak, dia lakukan ini itu semaunya, tidak. Tetapi dengan bimbingan sunnah seperti ini, kembalinya juga tolak ukurnya adalah sunnah. Hadis menunjukkan bahwa ketika Rasulullah katakan tula salatir rajuli wa kisara khutbatihi, panjangnya salat dia, pendeknya khutbah dia, rajul berarti khutbah Jumat khusus bagi lelaki. Artinya khutbah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Tidak ada di dalam sunnah perempuan khutbah Jumat. Itu wewenang dan tugas laki-laki. Selain kita mengingat yang telah lalu, sifat khutbah itu keras, kencang, tajam, sebagaimana Rasul seperti komandan pasukan mengingatkan, merah matanya, suaranya lantang, dan itu gak mungkin dilakukan perempuan teriak-teriak dalam khutbahnya begini begitu. Itu kalau terkait Jumat. Adapun selain Jumat, maka kalau memang dianggap perlu ada sesuatu maslahat, salah satu dari mereka perempuan menyampaikan khutbah di hadapan para perempuan sesamanya, maka boleh. Ya ada apalah, ada munasabah, ada suatu kepentingan, mereka sedang kumpul, diingatkan, dibimbing begini begitu, maka itu boleh. Tapi hadis yang dimaksud terkait Jumat. Wa an ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha qalat ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم يقرأها كل جمعة على منبر إذا خطب الناس. Kata Ummu Hisham binti Harith, aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baca itu di mimbar Jumat dalam khutbahnya. Hadis Muslim. Hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW khutbah mensyarah atau menjelaskan tafsir surat Qaf. Surat Qaf Allahumma barik 45 ayat. Berarti cukup panjang. Dan bukan sekedar dibaca. Sambil dijelaskan oleh Rasulullah SAW, begini maknanya. Dan itu seperti kata Ummu Hisham, sampai mereka hafal. Surat Qaf itu dihafal karena penyampaian Rasulullah SAW dalam khutbahnya. Dengan demikian berarti khutbah Rasul panjang, atau sebagian dari khutbah Rasul SAW panjang. Dengan ini bagaimana dikompromikan dengan hadis Ammar yang sebelum ini, bahwa termasuk dari kefikihan seseorang khutbahnya ringkas, pendek. Jawaban para ulama, ringkas itu amr nisbi, dikatakan relatif. Ringkasnya bagaimana? Maka terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya seperti hadis Ummu Hisham, surat Qaf, sampai itu dihafal oleh para sahabat, dibacakan dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ringkas dalam khutbah, timbangannya, barometernya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti sholat, Rasul perintahkan sholat itu diringankan, jangan memberatkan makmum. Bagaimana batasannya? Seperti apa diringankannya sholat? Kembalinya kepada perbuatan Rasulullah SAW sebagai contoh. Apa yang beliau lakukan dalam sholatnya, itulah sholat yang ringkas, yang khafif, tidak memberatkan orang. Kalau tidak, relatif. Orang bisa memahami itu, ya sudah, dia baca Al-Fatihah dengan 1-2 ayat, rukuk, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, berdiri, sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, langsung berdiri, wah kata, dilakukan cepat-cepatan demikian, bukan itu yang dimaksud. Tetapi kembali kepada sunnah Rasul SAW, bagaimana beliau contohkan. Kembali kepada hadis, atau dikatakan terkadang khutbah jika memang mengundang di agak diperpanjang. Nah, ini mungkin ada sesuatu terjadi atau apa di masyarakat, perlu umat itu bimbingan, perlu diingatkan bahwa syariat begini, agar mereka tidak hanyut dalam arus apa yang sedang bergulir, agar mereka punya prinsip, punya pegangan, dijelaskan begini. Mungkin terkadang itu agak panjang, labas. Tetapi tidak setiap khutbah demikian. Sifatnya kasuistik, ada sesuatu terjadi. Ya Allah, diterangkan mungkin agak panjang. Tapi yang sering, yang ma'ruf dari dia, khutbah itu ringkas, pendek, dan sholatnya yang panjang. Dalam hadis Ummu Hisham, beliau katakan, aku menghafal Qaf, ini surat Qaf wal Quranil Majid, dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qaf ini permulaan surat dan menjadi nama surat itu, surat Qaf, karena dimulai dengan huruf Qaf. Qaf wal Quranil Majid, dimulai surat ini dengan Qaf sebagaimana beberapa surat lain dimulai dengan huruf-huruf hijak yang serupa dengan ini. Banyak. Alif Lam Mim, Ha Mim, Ain Sin Qaf dan yang lain-lainnya. Termasuk Yasin dan Toha. Tidak ada maknanya. Tetapi huruf-huruf hijak sebagai pembuka permulaan surat atau beberapa surat-surat Quran. Makanya tidak benar, kurang tepat jika difahami dengan itu bahwa itu nama Rasul SAW. Toha, nama Rasul. Kenapa? Karena setelahnya ayat seakan mereka memahami itu panggilan kepada Rasul. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Quran kepadamu agar engkau celaka. Bukan demikian. Toha sama seperti Hamim, Alif Lam Mim. Begitu pula Yasin dan huruf-huruf yang lainnya. Tentunya walaupun tidak ada makna, tetapi ada tujuan mulia yang diinginkan dengan huruf-huruf ini. Salah satu yang para ulama sebutkan, untuk menyedot perhatian dan konsentrasi orang. Ma'ruf adanya Quran turun di masa bahasa Arab, sastra dan budayanya itu sedang pada puncak-puncak kejayaannya. Dan orang-orang Arab di masa itu, Quraisy, sedang top-topnya sudah dalam bahasa. Di hadapan mereka turun Quran dengan bahasa mereka, bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Ketika diperdengarkan kepada mereka ayat yang seperti ini, tidak biasa mereka dengar. Kalau yang lainnya kan ma'ruf, kalimat-kalimat yang ma'ruf dalam bahasa Arab. Tapi seperti ini. Hamim, Yasin, Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sin, Qaf. Seperti ini pula Qaf. Mereka terbelalak, apa ini? Apa yang mau disampaikan? Sehingga tersedot perhatiannya. Lebih konsentrasi dan ingin tahu, lebih penasaran apa yang akan disampaikan pada ayat-ayat yang selanjutnya. Itu salah satu dari tujuan huruf-huruf ini. Maknanya seperti tadi, Tidak ada dalam bahasa Arab. Karena Quran turun berbahasa Arab dan tidak ada bahasa Arab makna dari huruf-huruf ini. Nah, yang jelas ada hikmah dan tujuan besar yang Allah inginkan dengan dimulainya beberapa surat dengan huruf-huruf hija seperti ini. Nah, Al-Qur'anil Majid wa wawul qasam wal Qur'anil Majid, sumpah dengan Al-Qur'an yang disifati dengan Al-Majid. Al-Majid Al-Azim, yang agung, yang mulia. Disifati dengan demikian karena keagungan dan kemuliaan isi dan kandungan Quran itu sendiri. Dan para ulama sebutkan setiap sifat Quran Azim, Majid, Karim, Quranul Karim, Quranul Majid, Quranul Azim, maka itu juga menjadi sifat bagi orang yang mengambil Quran, yakni membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Baginya sifat-sifat itu, dia akan agung, dia akan mulia dengan mengambil Al-Quran ini dan mengimaninya. Hadis menunjukkan wanita boleh menghadiri Jumat karena Ummu Hisyam wanita dan beliau tahu atau menghafal qaf dari lisan Rasul khutbah Jumat, berarti hadir mereka. Dan demikian boleh wanita itu hadir datang di Jumatan, ikut berjumatan tentunya di tempat sendiri, khusus wanita. Hadis menunjukkan pula disyariatkannya khutbah Jumat dengan membacakan surat Qaf disyarah dan dijelaskan kepada jamaah sebagaimana Rasul lakukan. Hal itu penting karena dalam surat Qaf dijelaskan tentang awal penciptaan, bagaimana penciptaan itu dimulai, juga akhir penciptaan, bagaimana hancur dan leburnya semua makhluk, awal kehidupan, akhir kehidupan. Di dalamnya pula ada pemberitaan dan kisah tentang umat-umat yang terdahulu sebagai pelajaran bagi umat ini agar tidak menimpa mereka apa yang telah menimpa umat terdahulu. Surat Qaf pula membicarakan tentang kejadian hari kiamat. Bahwa manusia banyak yang lalai dari hari kebangkitan, dari hisab, mereka akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat 22 dari Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadha wa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Kamu wahai insan dalam kelalaian tentang ini semua, bahwa kamu akan mati kemudian dibangkitkan kemudian mempertanggungjawabkan segalanya, ditimbang amalanmu semuanya, surga, neraka, hisab, jaza. Kamu lalai dari ini semua. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami buka penutup yang ada di matamu selama hidup. Ini seakan mereka tertutup, gak tahu, gak ngeliat. Seakan seperti orang yang ditutupi matanya, gak ngerti apa yang di depan dia, gak paham apa yang sedang terjadi. Begitulah manusia dalam hidupnya, seakan tidak mengerti, tidak paham, ada kubur, ada barzakh, ada kiamat, ada hisab, ada jaza, ada timbangan, ada surga, ada neraka. Di hari ini, yakni di yaumul qiyamah, dibuka penutup matanya. Maka kata Allah, fabasharuka al-yauma hadid, hari ini pandanganmu tajam, kuat, terbelalak matamu sekarang. Nah, ini semua. Ada timbangan, rapot diberikan kepadamu, catatan semuanya lengkap, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang terlewat, sekecil apapun, baik, jelek, tercatat semuanya. Kamu bertanggung jawabkan masing-masing. Sehingga kata para ulama, kalau seandainya di surat Qaf tidak ada kecuali ayat ini saja sudah mencukupi sebagai peringatan dan mau'idhah bagi umat manusia. Walhasil surat ini jika diperhatikan, dipelajari dengan baik, banyak mau'idhah, banyak nasihat, peringatan bagi mukminin dan mukminat. Oleh karenanya Rasulullah SAW membaca surat Qaf ini di selain Jumat khutbah, di Eid, di hari raya, dalam sholat bersamaan juga dengan surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, karena dalam surat Al-Qamar juga banyak mau'idhah dan nasihat bagi manusia. Al-Muhim seperti tadi hadis menunjukkan kepada kita disyariatkannya surat Qaf ini dijelaskan kepada jamaah makna dan artinya sebagai peringatan bagi mereka, dan yang seperti ini yang bermanfaat bagi orang. Oh itu ayat hadis berguna digedor jiwa mereka, kalbunya untuk sadar agar mereka bertakwa, membenahi diri, membenahi ibadah dan akhlaknya, muamalahnya kepada Allah, kepada yang lain. Itu tujuannya khutbah. Daripada khutbah itu dibuat bicara ke sana kemari, enggak karuan juntrungnya, enggak jelas, enggak ada manfaat yang didapati oleh orang dari khutbah. Padahal kumpul jauh-jauh dari pagi sudah datang ke masjid untuk menimba ilmu, dapat wejangan, dapat nasihat buat bekal mereka pulang. Tetapi Allah musta'an, banyak dari mereka yang tidak mendapati apa-apa dalam Jumatnya. Makanya perlu pembenahan dalam Jumat, karena ini ibadah. Ibadah wajib bagi setiap muslim. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.